Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin telah kita ambil pembahasan mengenai bagaimana beramal dengan dalil yang mutlak. Dan telah kita merajah tadi, apabila di sana ada beberapa poin utama, yaitu bahwasanya wajib beramal dengan dalil yang mutlak, kecuali datang dalil yang membatasinya, maka wajib membawa yang mutlak itu kepada dalil yang muqayyad. Tapi ini ada perinciannya, yaitu apabila dalam satu hukum. Namun ketika ada dalil mutlak, kemudian di sana ada dalil muqayyad, hukum yang berbeda, tentunya tidak masuk dalam kaidah ini. Yang mutlak tetap pada kemutlakannya dan muqayyad tetap pada muqayyadnya. Syekh rahimahullah taala kemudian membawakan contoh dalam matan di sini. Qala rahimahullah mithalu ma kana al-hukmu fihi ma wahida. Contoh permasalahan yang hukum pada keduanya satu, yakni pada dalil mutlak dan dalil muqayyad hukumnya satu. Maka kondisi seperti ini bagaimana tindakan kita, Abu Muhammad? Datang dalil mutlak kemudian datang dalil muqayyad pada satu hukum. Nah, maka yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Tidak boleh kemudian yang mutlak itu dilaksanakan sendirian. Qauluhu ta'ala fi kafaratil dhihar, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kafarat dhihar. Apa itu dhihar? Abdurrahman. Nah, seorang suami ketika mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu, dalam artian dia tidak akan menggaulinya. Tayyib. Maka ini ada kafarahnya kalau seseorang ingin kembali kepada si istri, yaitu diantaranya fatahri rokobah mingkob li ayyata masa. Maka dia wajib untuk membebaskan budak sebelum dia menggauli istrinya. Di sini dalil secara mutlak fatahri rokobah, ya, perintah untuk membebaskan budak. Rokobah budak apa saja, ini mutlak namanya, tidak dibatasi budak yang bagaimana. Wa qawluhu fi kafaratil qatl, dan firman Allah Subhanahu wa taala pada kafarah pembunuhan, bahwasanya seorang yang membunuh ikhwanillah dengan tidak sengaja, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Di antara kafarahnya fatahrir qabatin mu'minah, maka wajib untuk membebaskan budak yang beriman. Al-hukmu wahid, hukumnya satu. Huwa tahrir raqabah, yaitu pembebasan budak. Sama-sama pembebasan budak. Fayajibu taqyidul mutlaqi fi kafaratil dhihar bil muqayyad fi kafaratil qatl. Maka wajib untuk membatasi dalil yang mutlak qanifillah pada kafarat dhihar yang menyatakan budak secara mutlak tanpa ada batasan budak mukminah atau budak kafir. Ya, wajib yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad pada kafarah qatl. Wa yusyaratul imanu fir raqabah fi kullin minhuma, maka dipersyaratkan keimanan pada budak tersebut pada masing-masing dari dua hukum tadi, baik itu dalam masalah kafarah dihar atau masalah kafarah qatl, karena sama-sama hukumnya pembebasan budak. Paham? Dan untuk Permasalahan yang dipercontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala kepada ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ada yang menyatakan tidak bisa dibawa kafarah pada zihar yang mempersyarat yang tidak dipersyaratkan keimanan budak dengan kafarah pada pembunuhan yang disyaratkan padanya keimanan budak. Namun kalau kita melihat perbuatan para sahabat fadhilah seperti ya hadis Muawiyah bin Hakam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan ketika Muawiyah ingin membebaskan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, menguji dulu budak ini apakah beriman atau tidak. Kalau dia beriman, pantas untuk dimerdekakan. Ketika ditanya ayat Allah qala fi sama, ya. Kemudian bertanya lagi man ana qala anta Rasulullah. Maka Rasul mengatakan atikha fa innaha mu'minah, menunjukkan bahwasanya dalam pembebasan budak ini ya keimanan itu dipersyaratkan. Kenapa? Karena kalau budak kafir ikhwanifillah maka lebih bagus dia tetap jadi budak. Kenapa? Karena dengan dia jadi budak dia tidak akan berbuat macam-macam. Dan kekafiran, kesyirikan, perbuatan-perbuatan bejatnya bisa ditahan oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada kemaslahatan pada pembebasan budak yang masih kafir. Kecuali kalau dia beriman, kemudian dimerdekakan, maka ini khair. Baik. Sehingga yang kuat dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, dalil yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Yang mutlaknya itu fatahrir raqabah, pembebasan budak secara mutlak dibawa kepada pembebasan budak yang mukminah saja. Fatahrir raqabatin mukminah. Ini contoh untuk yang mutlak dibawa ke muqayyad dikarenakan dalam satu hukum. Kemudian wa mithalu ma laysa al-hukmu fihi ma wahidan, dan contoh pada perkara yang hukum keduanya itu tidak sama. Ya hukumnya berbeda, bukan satu hukum. Yaitu qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah kedua tangannya. Tapi potonglah kedua tangannya. Wa qauluhu fi ayatil wudu, dan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat wudu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, seseorang mengatakan bagaimana ini? Perintah untuk memotong kedua tangan, apakah boleh kedua tangan yang dimaksud pada perintah memotong dibawa kepada ya dalil yang muqayyad, yaitu pada ayat wudu bahwasanya batasannya sampai siku. Maka kita katakan fal hukmu mukhtalif, hukumnya berbeda. Fa bil ula qat'un wa fil tsaniyah usulun. Pada ayat yang pertama berupa apa? Pemotongan tangan. Dan yang kedua apa? Berupa pencucian tangan. Memotong dan mencuci hukumnya berbeda. Maka pala tuqayyadul ula bitsaniyah. Tidaklah ya, dibatasi ayat yang pertama berhubungan dengan hukum had bagi seorang pencuri untuk dipotong kedua tangannya dengan yang kedua yaitu tentang pencucian tangan di saat wudu yang dibatasi sampai siku. Bal tabqa ala itlaqiha, bahkan tetap saja dalil yang mutlak tersebut yaitu tentang pemotongan kedua tangan ini tetap pada kemutlakannya. Allah katakan faqta'u aydiyahuma, maka tetap dalam keadaan mutlak tidak ada batasan apakah sampai siku atau tidak. Wa yakunu al-qat'u min al-qu'i mafsalil kaf wal ghuslu ila al-marfiq, maka jadilah pemotongan itu hanya sampai pada qu', yang merupakan ya ruas ya pergelangan tangan. Ya, ini namanya po. Ya, tulang ruas pergelangan tangan. Sehingga dalam memotong tangan ekonifila tidak sampai siku, cuma sampai pergelangan tangan. Dan ini ketika datang dalil mutlak tentang tangan ekonifila, maka yang dimaksud ini. Dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Jadi dalam pemotongan untuk pencuri ya sampai sini saja. Nah, sampai pergelangan tangannya. Tayyib. Dan tentunya untuk contoh yang seperti ini sangat jelas, karena memang perbedaannya sangat jauh. Dari sisi hukum juga, dari sisi sebabnya juga beda. Sebab yang pada ayat pertama tentang pencurian ini yaitu pemotongan anggota tubuh anak Adam, dan yang kedua hanya sekedar masalah mencuci anggota tubuh. Baik. Dan ini tentunya harus dipahami dengan baik. Kalau hukumnya berbeda, maka tidak boleh yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Barakallahu fiikum. Ini dulu dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita baca penjelasan Imam Asy-Syaukani kaidah dalam masalah ini yang bagus. Nah, barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu